Jangan pernah menyia-nyiakan ajaran ayah dan ibumu. Karena ajaran ayah dan ibu adalah karangan bunga yang ditaruh pada diri seseorang. Tanda penghargaan, ada kehormatan karena sudah memenangkan pertandingan. Iya, ajaran ayah dan ibu jangan pernah abaikan. Karena itulah yang akan menolong kita dalam tiap langkah kehidupan, membawa kita mencapai nilai-nilai tinggi dalam hari-hari hidup yang dijalani. Ayah dan ibu tak kebetulan dalam kehidupan. Mereka adalah rancang bangun Sang Pencipta yang merancang kehidupan keluarga. Ayah dan ibu yang bijak pasti mewariskan ajaran kepada anak cucunya, generasi demi generasi, yang takut akan Sang Pencipta akan ada. Dan generasi demi generasi akan mendapatkan nilai-nilai ajaran yang tinggi tentang kehidupan ini. Tidakkah itu menyenangkan? Karena itu anak-anak, perhatikanlah ajaran ayah dan ibu, orang yang lebih tua darimu. Kata-kata mereka bijaksana karena dilatar belakangi perjalanan hidup yang tak sederhana. Mereka berpengalaman jatuh bangun di keseharian. Dan si muda, anak-anakku, kau mendapatkan intisari kehidupan. Bukankah kegagalan ayah dan ibu yang diceritakan menjadi peringatan supaya jangan salah melangkah, dan keberhasilan menjadi rangsangan untuk juga engkau mencapainya? Selamat menjadi anak yang bijaksana, mendengarkan ajaran orang tua.